Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senyamu nanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Performance by Andrew Remax.